Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-164 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa minha ma qad zida fihi wa nuqis." Dan di antara riwayat-riwayat tersebut ada yang sudah ditambah-tambah. Asalnya dia adalah riwayat yang memang terjadi, kejadiannya benar-benar terjadi. Cuma oleh sebagian orang ditambah-tambah. Ditambah sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam riwayat tersebut. Sehingga dipahami oleh orang dengan pemahaman yang tidak benar. Atau sebaliknya dikurang-kurang. Sebenarnya dia ada dalam riwayat tadi. Yang menunjukkan tentang keutamaan dan menunjukkan tentang udhurnya misalnya. Tapi dihilangkan dan dikurangi. Sehingga kelihatannya ini menunjukkan bahwasanya sahabat tadi adalah orang yang jelek. Orang yang melakukan dosa besar. Orang yang punya niat buruk dan seterusnya. Karena dikurangi dan dirubah lafadznya. Dihilangkan sebagian lafaz. Ini kita harus hati-hati. Sebagian orang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin menimbulkan fitnah di antara manusia. Sehingga menambah riwayat. Atau mengurangi riwayat yang ada. Wa ghayra an wajhihi. Dan diubah dari arahnya yang benar. Dari aslinya. Sehingga akhirnya keyakinan orang yang membacanya menjadi lain. Yang seharusnya dia memiliki akidah yang benar. Terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akhirnya karena dia membaca riwayat yang sudah ditambah dan dikurangi, akhirnya menjadikan mereka su'udzon terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini hati-hati. Ada di sebagian riwayat-riwayat tersebut yang demikian keadaannya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan ucapan ini berdasarkan tatabbu', membaca secara keseluruhan. Dan dari pengalaman beliau melihat bahwasanya banyak riwayat tersebut yang dusta dan ada di antaranya yang ditambah dan dikurangi. Wa ammatus sahihi minhu, dan seluruh yang sahih di antara riwayat-riwayat tersebut sahih terjadi, dan sepertinya di situ terjadi kesalahan dari seorang sahabat atau kekeliruan dari seorang sahabat yang sahih, ya, dan itu adalah jelas secara riwayat bahwasanya dia adalah memang terjadi dan tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Hum fihi ma'dzurun, mereka mendapatkan uzur di dalam kekeliruan mereka tadi. Jadi seandainya itu adalah riwayat yang sahih, mungkin di dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim atau di dalam buku yang lain dan dia adalah dengan sanad yang sahih, terjadi memang dilakukan oleh sahabat tadi, hum fihi ma'dzurun, maka mereka mendapatkan uzur di dalam apa yang mereka lakukan. Mungkin karena tidak tahu, ya, belum sampai kepadanya hadis, atau belum mentakwil, salah memahami, bukan dengan sengaja melakukan kesalahan tadi. Tapi beliau salah di dalam memahami. Dan itu biasa. Mereka manusia seperti kita. Tidak sempurna. Segala-galanya ada di antara perkara yang mungkin kurang mereka pahami. Dan itu bukan aib bagi mereka. Mereka mendapatkan uzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami. Kalau kami lupa atau kami bersalah. Jadi seluruh yang sahih, misalnya di sana ada riwayat yang menunjukkan tentang kejelekan seorang sahabat dan itu adalah riwayat yang sahih, maka mereka ma'dzur, mendapatkan uzur ya di dalam apa yang mereka lakukan. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang sahabat itu adalah kekeliruan, kesalahan dan riwayatnya sahih, maka mereka itu ma'dzur. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Ada dua kemungkinan. Di dalam perkara-perkara tersebut, perseteruan di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemungkinan yang pertama, mereka adalah mujtahiduna musibun. Mereka adalah para mujtahid, orang yang berilmu, yang mereka berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki untuk menentukan dan untuk mengambil sebuah keputusan. Musibun yang mereka benar di dalam ijtihadnya. Ya, mereka bersungguh-sungguh dengan ilmu yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, berijtihad untuk menentukan sebuah sikap di dalam sebuah perkara berdasarkan dalil, kemudian mereka benar. Dalam keadaan seperti ini, mereka mendapatkan dua pahala. wa imma mujtahiduna mukhti'un, atau kemungkinan yang kedua, mereka melakukan ijtihad dan mereka salah dalam ijtihad, tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka sudah berusaha dengan ilmu yang mereka miliki, ternyata mereka salah. Taib, ketika mereka salah, apakah mereka mendapatkan dosa? Jawabannya tidak. Mereka mendapatkan pahala, yaitu pahala ijtihad mereka, pahala bersungguh-sungguh dalam menentukan sebuah fatwa atau sebuah keputusan berdasarkan dalil. Kalau benar mereka mendapatkan dua pahala, dan kalau salah mereka mendapatkan satu pahala, seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Apabila seorang hakim, seorang yang berilmu, dia berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala berijtihad dan juga pahala al-isabah, pahala benarnya dia, usahanya bersungguh-sungguh, ini diberikan pahala oleh Allah. Dan ketika dia benar, maka ini juga diberikan pahala oleh Allah. Adapun yang salah, maka dia mendapatkan pahala berijtihad, pahala bersungguh-sungguh dalam menentukan sebuah fatwa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala al-isabah karena mereka ternyata salah di dalam ijtihad mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk menyandang gelar mujtahid. Mereka lah orang yang berilmu, mereka lah yang melihat Al-Qur'an turun, melihat hadis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang bahasa Arab. Kalau di sana ada mujtahid, maka mereka lah yang berhak untuk menyandang derajat sebagai seorang mujtahid. Jadi mereka antara dua keadaan ini. Mungkin mereka mujtahid yang benar, dan mungkin mereka adalah mujtahid yang salah. Dan dua-duanya mendapatkan pahala. Bagaimana kita mencela orang-orang yang salah di antara mereka? Dia mendapatkan pahala karena dia sudah sampai derajat mujtahid. Meskipun mereka salah, tapi mereka mendapatkan pahala. Nah, ini keyakinan kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Dan apa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan juga Muawiyah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya yang alal haq di dalam masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Adapun sahabat yang mulia yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mujtahid dalam masalah ini, tapi beliau tidak mendapatkan kebenaran. Beliau mendapatkan pahala atas ijtihad beliau. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan pahala, dan sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing dari mereka Allah SWT janjikan dengan kebaikan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatan ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Bagaimana setelah ini masih ada sebagian orang yang mereka menyimpan ghil dan perasaan yang tidak baik terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah mujtahidun yang dijanjikan dengan pahala. Dan kalau kita memperhatikan tarikh, ketika terjadi peperangan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu, ternyata sikap para sahabat radhiyallahu taala anhu yang masih hidup saat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sebagian besar mereka tawakuf dan tidak berpihak kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu maupun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma jami'an. Mereka menahan diri, tidak berpihak kepada Ali maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian yang lain berpihak kepada Ali, dan sebagian yang lain berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Jadi masing-masing, baik yang berpihak, yang ikut perang, maupun yang menahan diri, itu masing-masing melakukan itu semuanya berdasarkan ilmu. Yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan sama dengan Ali dan menganggap bahwasanya Ali inilah yang berhak untuk dibela, sementara yang lain memandang bahwasanya kebenaran ada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan masing-masing melakukan itu semuanya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Disebutkan bahwasanya yang ikut berperang saat itu, ya, ada yang mengatakan hanya sekitar 30 orang sahabat dari 10.000 orang sahabat yang saat itu masih hidup. Bayangkan, dari 10.000 orang sahabat yang ikut berperang saat itu hanya 30 orang. Yang lainnya kemana? Yang lainnya mereka tawakuf dan tidak berpihak kepada salah satu di antara dua belah pihak. Dan masing-masing mereka melakukan itu dengan ilmu. Sekali lagi, masing-masing dari mereka, baik yang ikut berperang maupun yang tidak, itu berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka berijtihad.